Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah ini adalah pertemuan terakhir untuk membaca kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyati wal islah. Kita pada masih di bab al-khatimah, penutup yang berisi wasoya, wasiat-wasiat dari penulis. Ya, sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan firman Allah di surat Thaha ayat yang ke-131. Wala tamudanna 'ainaika ila ma matta'na bihi aswajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau panjangkan dua matamu, janganlah engkau pelototkan dua matamu. Maka di sini ada perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada larangan yang tertuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kaidah mengatakan perintah atau larangan yang tertuju pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku untuk umatnya, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khasa'is, kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka meskipun redaksi ayatnya itu tertuju pada Nabi, namun ini berlaku untuk umatnya. Aswajan maknanya asnafan, berbagai macam kesenangan, hal yang kami gunakan untuk memberikan kesenangan kepada mereka, yang itu merupakan zahratal hayatid dunya, adalah bunga, sekedar bunga yang menipu yang ada di kehidupan dunia. Yang seandainya orang itu mau bersabar, tidak terburu-buru memetiknya, maka orang akan mendapatkan buahnya. Sehingga dan mendapatkan satu hal yang jauh lebih baik. Innaftinahum fihi, supaya kami sesatkan mereka dengannya. Warizku rabbika khairun wa abqa, dan anugerah dan pemberian Rabbmu itu yang lebih baik dan lebih kekal. Maka pemberian rezeki Allah yaitu surga lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Maka di sini terdapat kata-kata lebih baik dan lebih kekal, atau kata-kata lebih titik-titik, yang maknanya adalah ini ada tafdil, namun maknanya adalah bukan makna tafdil. Lebih kekal bukan berarti dunia kekal, namun dunia fana dan tidak kekal. Maka di sini isim tafdil ada kata-kata mengandung makna lebih, namun tidak ada pasangannya. Maka si tafdil di sini laisa min babihi, tidak di babnya. Maka isim tafdil di sini disebut dengan isim tafdil bimakna nisbah. Namun maknanya adalah nisbah, tidak menunjukkan kalau dunia itu ya kekal, cuma akhirat lebih kekal, tidak demikian. Ya, kemudian berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 18 dan 19, summa ja'alna man kana yuridul ajla, siapa yang menginginkan dunia, kami segerakan untuk dia di dunia sesuai dengan kadar yang kami inginkan, dan ini ketentuan berlaku untuk siapa saja yang kami kehendaki, dan kami akan jadikan untuknya jahannam neraka, yaslaha, dia memasukinya, matmuman, dalam keadaan tercela, madhuran, di terjemah debak maknanya terusir. Wa man arada al-akhirata, dan siapa yang menginginkan akhirat dan melakukan usahanya, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, itulah orang yang jerih payahnya akan mendapatkan balasan. Maka di sini dijumpai syarat diterimanya amal. Amal yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala disyaratkan pelakunya adalah mukmin, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Kemudian amal yang diterima adalah sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Wasa'alaha sa'yaha, dan dia melakukan usaha, tidak berdiam diri, dan dia beramal. Dan ketika dia melakukan amal tersebut, niatnya adalah akhirat. Waman aradal akhirata, dan siapa yang menginginkan akhirat, maka inilah tiga syarat diterimanya amal. Pelakunya adalah orang yang beriman, kemudian amal tersebut dikerjakan karena akhirat, karena menginginkan pahala akhirat dan balasan akhirat, dan amal tersebut adalah amal yang sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan, wala tahtamma bi syai'in minad dunya, janganlah engkau terlalu perhatian dengan dunia. Karena terdapat dari Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan ad-dunya adamun, dunia itu adalah ketiadaan, satu hal yang tidak ada. La tusawi ghamma sa'atin, dan nikmat dunia yang didapat itu tidaklah senilai sebanding dengan kesusahan sesaat. Maka bagaimanakah dengan nikmat dunia yang itu birami tuli umrika, yang diiringi dengan kesusahan, dengan kegelisahan, kegalauan sepanjang umurmu. Ketika di dunia, ma'akalili nasibin minha, ditambah jatah yang sedikit dari dunia. Maka nikmat dunia yang banyak, seandainya itu ditimbang dengan kesusahan untuk sesaat untuk mendapatkannya, itu tidak imbang. Bagaimanakah jika galau itu sepanjang umur, sudah galau sepanjang umur, duitnya juga tidak banyak, duitnya juga cuma recehan saja. Sudah galau sepanjang umur, duitnya yang didapat recehan, maka berapa menderitanya. Wa talib nafsaka fi kulli waqtin, dan tuntutlah dirimu di setiap waktu dengan yang terbaik untukmu di waktu itu. Sebagaimana perkataan Sahal bin Abdillah, dia mengatakan waktu ka a'azul asya' alaik. Waktu Anda, umur manusia, yang hakikat umur adalah waktu, itu adalah perkara yang paling mahal bagi manusia. Karena dia adalah ra'sul malil muslim. Dia adalah modal hidup. Nah, waktu dan umur itu modal hidup. Fasghilhu bi'azil asya. Oleh karena itu, sibukkanlah hal yang paling mahal tadi juga dengan kesibukan yang paling bermanfaat, yang paling bernilai. Dan tinggalkan hal-hal yang perkataan, perbuatan, gerakan, aktivitas, wasa dan usaha yang layak nikah, tidak bermanfaat bagimu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda baik Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Maka ini menunjukkan bahasanya kadar keislaman itu bertingkat-tingkat, ada yang bagus, ada yang hasuna islamuhu, dan ada yang sa'a islamuhu, ada yang jelek ini kualitas keislamannya. Dan orang yang hasuna islamuhu, yang baik kualitas keislamannya, itu memiliki tanda. Tandanya Nabi sampaikan meninggalkan hal-hal yang tidak penting dan bukan menjadi urusannya. Dan jadi urusan seorang muslim adalah memberikan, adalah hal-hal yang manfaat di dunia dan atau di akhirat. Kemudian adalah selalulah ikhlas dalam semua perbuatanmu dan ketaatanmu dan tindakanmu. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka, Bani Israel, diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa akhlis al-amal yakfika al-qalilu minhu. Dan ikhlaslah dalam beramal, maka cukup bagimu amal yang sedikit. Karena amal yang sedikit itu akan jadi besar nilainya gara-gara keikhlasan. Gara-gara keikhlasan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, rupa amilin sahirin yukabbiruhu an-niyatu. Betapa banyak amal yang kecil jadi besar gara-gara niat. Wa rupa amalin kabirin yusahiruhu an-niyatu. Atau tusahiruhu an-niyatu. Atau kama qala rahimallah. Dan betapa banyak amal itu besar, luar biasa, jadi kecil, bahkan tidak ada nilainya gara-gara niat. Gara-gara niat. Maka tiga orang yang pertama kali masuk neraka adalah orang-orang yang melakukan amal yang besar. Berjihad fisabilillah, dermawan dengan hartanya. Dan seorang alim, seorang yang berilmu, seorang ulama. Namun amal yang besar itu semuanya jadi kecil, bahkan tidak ada nilainya gara-gara aniyah, gara-gara niat. Demikian juga amal, dan betapa banyak amal yang kecil jadi besar nilainya, besar manfaatnya, dan itu gara-gara niat. Amal yang kecil memberi makan, memberi minum anjing yang kelaparan, minum anjing yang kelaparan, yang kehausan, itu menjadi besar nilainya. Kenapa? Karena pezina tersebut itu ikhlas dalam melakukan hal ini. Kan itu tempat sepi, tidak ada siapa-siapa di tengah-tengah padang pasir. Tidak ada siapa-siapa. Maka itu dilakukan penuh dengan ketulusan. Maka amal ini kecil, namun dia jadi besar gara-gara niat. Jadi sebab Allah mengampuninya. Jika ada orang yang bertanya, kenapa amal soleh bisa menjadi sebab terhapusnya dosa besar? Padahal kaidah mengatakan tidak bisa. Maka jawaban sebagian ulama mengatakan ini adalah syar'u man qablana. Adalah aturan yang ada untuk umat sebelum kita. Amal soleh itu bisa menghapus dosa besar. Namun itu tidak berlaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talib nafsaka bisadiki, dan tuntutlah dirimu untuk tulus dalam ikhlas dan dalam semua tindakan. Karena setiap keadaan, setiap amal yang kosong dari ketulusan, maka itu habaun, adalah debu yang bertebaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, minal mu'min, di antara orang-orang yang beriman ada sejumlah orang yang tulus dalam janji mereka kepada Allah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Ketulusan mengantarkan pada kebaikan yang besar. Wadawim at-tafakur, dan selalulah berfikir, memikirkan fi masa baqa minka minal mukhalafat. Berbagai macam pelanggaran yang engkau lakukan di masa silam. Berbagai macam maksiat yang engkau lakukan di masa silam. Maka sikap seorang muslim untuk taat dengan untuk maksiat berbeda. Untuk taat yang dia lakukan dia lupakan, enggak dia ingat-ingat. Namun untuk maksiat yang dia pernah kerjakan, maka selalu dipikirkan dan diingat-ingat. Maka sebagian di sini katakan, selalulah, hendaklah engkau selalu mengingat maksiat yang pernah kau lakukan. Fajadidlaka fa'inan nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu merenung dan selalu melanjutkan mutawasil ahzan. Kesedihannya selalu sambung bersambung. Maka pikirkanlah berbagai macam pelanggaran dan dosa yang telah engkau lakukan, fajadidlaka, maka perbaikilah penyesalan dan kesedihan karena teringat dengan maksiat tersebut. Wakhud bitadzakuri, dan dengan sebab mengingat-ingat dosa tadi, munculkanlah penyesalan, taubat, dan mohon ampunan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadamu taubatun. Menyesal itu sudah tergolong bertaubat. Jika seorang itu menyesali pelanggarannya, maka dia telah tergolong bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikutip oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud. Kemudian wasiat berikutnya adalah taatilah kedua orang tuamu karena Allah menggandengkan hak orang tua dengan hak Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, anishkurli wali walidaik. Berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepadaku tempat kembali. Jika kalian paham akhirat, ingat akhirat, maka orang akan bersemangat untuk melakukan amal kebajikan. Di antaranya adalah berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang siapakah orang yang aku perlu berbuat baik padanya. Jawaban Nabi, ibumu. Dan ditanya lagi siapa, kemudian siapa? Nabi katakan ibumu. Kemudian siapa? Nabi katakan ibumu. Kila sumamat, kemudian ditanyakan kepada Nabi, kemudian siapa? Maka baru Nabi mengatakan abaka, ayahmu. Sumal akrab, fal akrab, kemudian kerabat yang lebih jauh dan yang lebih jauh lagi. Maka hadis ini dalil wajibnya berbuat baik kepada kerabat. Dan kewajiban, seberapa besar kewajiban kita ketika berbuat baik kepada kerabat, itu diantara unsur yang mempengaruhinya adalah kedekatan. Semakin dekat, maka semakin punya nilai tambah. Kemudian Nabi sampaikan dalam hadis ini, berbakti kepada ibu. Itu Nabi perintahkan sebanyak 3 kali, baru kemudian setelah itu kepada ayah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya ibu itu lebih diutamakan daripada ayah. Jika babnya adalah babul birri. Babnya adalah bab khidmat. Babnya adalah bab khidmat. Babnya bab pelayanan. Maka al-um muqaddam alal ab. Jika babnya adalah babul khidmat. Bab memberikan pelayanan. Memberikan bantuan. Memberikan pelayanan. Namun jika babnya itu bukan babul khidmat. Bukan bab pelayanan. Babnya adalah bab misalnya usulan dan saran, pertimbangan untuk kepentingan si anak, mana yang terbaik untuk anak. Bapaknya, oh, kamu harusnya gini. Ibunya, kamu harusnya begitu. Maka babnya bukan babul khidmat. Maka al-ab muqaddam alal-um. Maka saran bapak lebih didahulukan daripada ibu. Karena ibu perempuan yang seringkali lebih mengedepankan perasaan, seringkali kurang mendalam dalam berpikir, yang diharapkan seorang ayah tidak demikian. Diharapkan seorang ayah tidak demikian. Namun jika babnya adalah bab khidmat, babnya bab pelayanan, bab minta dipijeti, bapak minta dipijeti, ibu minta dipijeti, maka ibu yang menang. Namun jika babnya bab masalah melanjutkan sekolah, sebaiknya lanjut sekolah kemana? Jurusan apa? Bapak bilang begini, ibu bilang begitu, bapak yang menang. Bapak yang didahulukan. Karena babnya bukan bab khidmat. Babnya adalah bab bagaimanakah berpikir mendalam. Babnya adalah bab pemikiran. Maka bapak muqaddam alal um. Tapi jika babnya bab khidmat, bab pelayanan, maka bapak kalah. Ibu yang didahulukan. Ini jika ini bapak dan ibu tidak bisa dikompromikan. Nah, kalau dikompromikan, maka ya tidak perlu mempertentangkan dua hal yang tidak bertentangan. Wasil rahimaka, dan sambunglah orang-orang yang menjadi kerabatmu. Karena menyambung kekerabatan menambah umur, dan memutus kekerabatan termasuk dosa besar. Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimu sujudnatu minar Rahman. Rahim itu diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Di catatan kaki, ay mustaqatun min ismihi. diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Dan Allah berfirman kepada Ar-Rahim, tatkala Ar-Rahim mengadu kepada Allah dan berkata kepada Allah. Dan ini adalah hal yang gaib yang wajib kita imani. Rahim adalah satu hal yang abstrak, hubungan kekerabatan. Satu hal yang abstrak, namun Nabi ceritakan bahasanya Rahim mengadu kepada Allah tentang orang-orang yang memutus dirinya. Maka Allah pun kemudian menenteramkan, menenangkan Ar-Rahim dengan Allah katakan, man wasalaka wasaltuhu. Siapa yang menyambung kekerabatan, maka aku akan menyambungnya. Waman kota'aka kota'tuhu. Atau waman kota'aki kota'tuhu. Man wasolaki wasoltu. Siapa yang menyambungmu, aku akan sambung dia. Dan siapa yang memutusmu, aku akan putus dia. Kemudian, milikilah akhlak yang mulia kepada saudara-saudaramu sesama muslim, pada terutama kawan-kawanmu, demikian juga bawahanmu, orang-orang yang berkhidmat dan berikan pelayanan kepadamu. Demikian juga man orang-orang yang Allah memberikan kuasa kepadamu untuk mengaturnya. Artinya bawahanmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asqalu ma yudau fil mizan khuluqun hasan. Perkara yang paling berat diletakkan di timbangan adalah akhlak mulia. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Maka di sini dalil bahasanya amal itu ditimbang. Dan di sini dalil bahasanya pada hari kiamat amal itu dijasadkan sehingga dia bisa ditimbang. Maka amal berupa akhlak yang mulia, satu hal yang abstrak di dunia, namun akan Allah jasadkan sehingga bisa ditimbang. Kemudian muliakanlah tetanggamu dan berbuatlah baik kepada mereka. Karena Nabi SAW bersabda, bahasa Jibril terus menerus berpesan kepada aku untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai aku mengira bahasanya Jibril akan menyampaikan wahyu kalau tetangga itu mewarisi tetangganya. Dan tolonglah orang yang minta tolong kepadamu, karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Terimalah alasan orang yang beralasan kepadamu. Yang dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, kemudian dia beralasan, maaf saya tidak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan karena saya punya alasan begini-begini. Maka terimalah alasan orang yang meminta maaf kepadamu, baik alasan itu shadiqan kana au kadiban. Nah, itu alasan yang benar ataupun alasan yang bohong dan mengada-ada. Karena inilah akhlak Nabi. Inilah akhlak Nabi kepada orang-orang munafik. Ketika mereka datang, Nabi kami tidak kemarin enggak bisa ikut berangkat perang. Ini anak saya sakit, padahal bohong. Oh ya. Maka Nabi, semoga Allah mengampunimu, silakan pergi. Nabi tidak neliti-neliti. Ini akhlak Nabi kepada orang munafik, Nabi enggak teliti-teliti. Enggak, waktu saya mau berangkat saya lihat anakmu main, enggak. Saya lihat anakmu main, kenapa? Dari mana kamu bisa bilang ini? Kemarin pas pulang, istriku ini ketemu istrimu, enggak gendong anakmu, enggak apa-apa, sehat-sehat saja. Enggak. Nabi tidak pernah demikian. Namun siapa yang beralasan, dia begini-gini, maafkan kami wahai Nabi, kami tidak bisa ikut perang, kami begini-gini. Ya, maka Nabi sekedar memohonkan ampun. Semoga Allah mengampunimu, silakan pergi. Maka Nabi tidak pernah melitik-melitik. Itu akhlak mulia Nabi SAW. Sebagian orang dah, wah tidak bisa itu alasan yang mengada-ada. Nah itu kamu terlalu mengada-ada. Nabi tidak pernah itu demikian. Siapa yang beralasan, diterima alasannya. Fa'inallaha ta'ala, karena Allah ta'ala memuji nabinya Yusuf alaihi salam karena menerima udzur alasan saudara-saudaranya. Sebagaimana di firman Allah di surat Yusuf. Ya, maka Yusuf mengatakan, memberikan maaf kepada saudara-saudaranya dengan mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Pada hari ini, di hari di mana Yusuf itu posisinya di atas, karena dia adalah menteri dan mereka adalah orang-orang yang memelas karena cari bantuan makanan, maka la tathriba alaikumul yaum, tidak akan ada lagi mengungkit-ungkit masa silam. Al-yawm pada hari ini. Ya Rasulullah lakum. Bahkan kemudian Yusuf mengatakan semoga Allah mengampuni kalian. Maka ya, yang disebut tasrib adalah mencela dengan mengungkit-ungkit kejadian masa silam. Maka Yusuf adalah seorang yang demikian sempurna dalam memaafkan. Karena sebagian orang itu memaafkan, namun kadang-kadang suka cerita. Kadang-kadang suka cerita, ya enggak apa-apa. Ya, namun dulu susah ya. Betapa menderitanya diriku. Dia ceritakan tentang penderitaannya. Ya, tapi itu semua sudah tak ikhlaskan. Tapi pakai cerita dulu. Gitu. Pakai cerita dulu. Dulu betapa saya menderita, susah. Saya gini. Dia cerita dulu. Meskipun habis itu kasih penutup, teman, ya itu yang dah berlalu, yang berlalu biarlah berlalu. Gitu. Tapi pakai cerita dulu gitu, pakai cerita dulu. Yusuf enggak. Dia berjanji hari ini aku tidak akan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit kejadian masa silam. Jika hari ini aja tidak ditafsir jalan lain, apalagi hari setelah hari ini, maka lebih tidak lagi. Hari pas ada orang meminta maaf dan mau memberikan maaf, nah, itu biasanya hari cerita, hari cerita untuk kemudian meskipun mau dimaafkan. Yusuf tidak, hari ini aku tidak akan menyebut-nyebut lagi, tidak akan membahas dan menceritakan masa itu. Ya Rasulullahu lakum, bahkan semoga Allah memaafkan kalian. Kemudian janganlah engkau robek penutup yang ada pada seorang muslim ketika dia punya maksiat, ketika dia punya keburukan. Kita tahu dan tidak ada yang tahu kecuali kita, maka jangan ceritakan pada orang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menutupi cacat saudaranya seorang muslim, Allah akan tutupi auratnya, cacatnya dan kekurangannya di dunia dan di akhirat. Namun tentu tidak semua muslim itu ditutupi cacatnya dan aibnya. Jika dia adalah seorang yang pada dasarnya adalah orang baik, kemudian tergelincir, kemudian kita ketahui, cukup dengan kita tegur saja dia sudah susah luar biasa. Nah, di sini Thomas, dia akan kemudian pucat luar biasa. Dia bukanlah orang yang bangga dengan maksiatnya. Dia bukanlah bangga dengan keburukannya. Maka orang semacam ini berhak untuk mendapatkan satar. Jangan ceritakan kekurangannya. Kalau kita mau memperbaikinya, jangan memberikan nasihat kepadanya. Enggak perlu ceritakan pada orang lain. Saya lihat dia mabuk-mabukan. Atau ada di majelis khamar. Enggak perlu ceritakan pada orang lain. Cukup tegur saja dia sudah ngerti. Dia akan kapok setelah itu. Dia akan kapok luar biasa. Lain halnya dengan orang yang memang sudah kecanduan, orang yang memang terbiasa dengan maksiat. Maka jika maksiatnya itu bisa dilaporkan ke polisi, laporkan ke polisi. Artinya kita buka aibnya. Dan untuk orang yang tidak seperti itu, orang yang pada dasarnya adalah orang baik, maka tutupi. Walqabil qati'ata, dan sikapilah ketika ada orang yang memutus hubungan denganmu, dengan tidaklah engkau sambung hubungan dengannya. Sikapilah orang yang berbuat buruk denganmu dengan berbuat baik kepadanya. Sikapilah orang yang berbuat zalim padamu dengan bersabar dan memaafkan. Dan ini adalah gampang diteorikan dan sulit untuk dipraktikkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silman kotoaka. Ini berlaku umum, bukan hanya kerabat, tapi berlaku juga dengan kawan dan seterusnya. sambunglah hubungan man qata'aka dengan semua orang yang memutus hubungan denganmu. Ada orang yang tidak mau berkawan denganmu, menjauhimu, ya, maka tetaplah hubungan dengannya. Padahal dia mencaci makimu, dia memfitnahmu, namun ya, engkau tetap senyum dengannya. Ini teorinya gampang, ya. Baca hadisnya gampang. Belajar untuk mengamalkan hadis ini sampai mati juga belum tentu bisa. Wa'fu amman dzalamaka, dan maafkanlah orang yang zalim kepadamu. Wa ahsin ila man asaa ilaik, dan berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Sebagaimana ba'du salaf ketika mengetahui kalau dirinya diribah oleh seseorang, maka dia akan buatkan makanan yang enak kemudian dikirimkan kepada yang mengribahnya. Terima kasih Anda telah mengribah saya. Nah, Anda telah mengurangi dosa dan kemaksiatan saya, dan saya, dan itu satu jasa yang sangat besar, dan saya tidak bisa membalas kecuali makanan yang sederhana ini. Nah. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian jauhilah hasad dalam perkara dunia. Adapun hasad dalam perkara agama dan akhirat, maka tidak tercela dalam pengertian ghibtah. Hasad dalam pengertian ghibtah, menginginkan dapat nikmat sebagaimana didapatkan oleh orang lain. Karena Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian saling hasad. Jika saling hasad saja tidak boleh, apalagi jika hasadnya itu sepihak. A hasad sama B, namun B tidak hasad sama A. A hasad sama B, karena itu maka B pun dan hasad dengan A, hukumnya haram. Bagaimana dengan jika hasad itu sepihak? Hormatilah orang yang lebih tua, sayanglah yang lebih muda, karena sabda Nabi SAW, karena Nabi bersabda, bukanlah umatku orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami, tidak pula menghormati yang tua di antara kami. Dan Syekh Abdul Razak punya buku yang sangat bagus yang layak untuk jadikan bahan kajian, layak untuk disebarluaskan, yang judulnya adalah Hukukul Kibar, hak orang-orang yang lebih tua di antara kita. Hukukul Kibar. Di sana disampaikan dalil-dalil yang menunjukkan betapa Islam itu mengajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Meskipun dia bukan orang tua kita, apalagi dia lebih tua dan dia orang tua kita. Sekedar dia adalah orang yang lebih tua, yang lebih dulu umurnya daripada kita, yang lebih berislam daripada kita. Maka ada banyak hak, dan terdapat banyak hadis yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian adalah selalu memiliki rasa malu, karena Nabi SAW mengatakan al-haya minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman, dan Nabi mengatakan al-haya, rasa malu itu adalah seluruhnya adalah kebaikan. Kata Ibnu Qayyim di Adab wa Dawa, al-haya diambil dari kata-kata hayat, yang artinya hidup. Maka adanya rasa malu itu menunjukkan hidup dan tidaknya, adanya ada dan tidaknya rasa malu adalah menunjukkan ada dan tidaknya kehidupan hati. Jika hati itu hidup, maka malunya tinggi. Hati sakit, ya ada malunya, namun pas-pasan. Dan seterusnya. Dan tawadulah dengan orang-orang yang miskin, walin dan lembutlah dengan mereka, warfuk dan lembutlah dengan mereka, karena Allah berfirman kepada nabinya, janganlah engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Allah setiap pagi dan sore, karena mengharapkan wajahnya. Wa idza saha azmuka, jika Anda telah bertekad setelah bermusyawarah, maka bertawakallah kepada Allah semata dan putuslah ketergantunganmu kepada makhluk, karena Allah berfirman fa idza azamta fatawakkal 'alallah, jika engkau telah bertekad bertawakallah kepada Allah. Dan termasuk pengertian tawakal adalah engkau serahkan perkaramu secara total kepada Allah, dan engkau rela dengan pilihan terbaik yang Allah berikan kepadamu, karena Allah akan mencukupimu. Wasun nafsaka, jagalah dirimu dan telingamu, pendengaranmu dari mendengarkan kebohongan, riba, wal buhtan dan fitnah dalam bahasa Indonesia. Wal fudul, dan omongan yang berlebihan. Omongan yang mubah namun sudah overdosis. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna sam'a wal basar wal fu'ada kul ulaika kana anhu mas'ula. Sebenarnya pendengaran, penglihatan, hati, seluruhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan jauhilah memakan harta yang haram, demikian juga hal ya harta yang tidak jelas kehalalannya. Karena Nabi SAW bersabda, kululah min nabata min suhd, maka setiap daging yang lahir dari, yang tumbuh dari hal yang haram. Fannaru awla bih, maka nerakalah yang lebih baik untuknya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Kalau zahir hadis, maka itu, kalau zahir hadis ini tidak mempersyaratkan dialah yang mencari makanan yang haram. Ya, tidak mensyaratkan, dia yang mencari. Yang penting daging itu tumbuh dari harta yang haram. Dan ini adalah harta haram untuk dirinya. Wa raqib billahi ta'ala, dan hendaklah engkau merasa diawasi oleh Allah ketika engkau sendiri dalam semua perbuatanmu dan keadaanmu, karena Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu mengawasimu. Dan hendaklah engkau selalu berzikir mengingat Allah, karena Anda akan mendatangkan, jika Anda mengingat Allah, maka ini akan berbuah, Allah akan mengingat Anda. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fadhkurni adhkurkum. Hendaklah kalian mengingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Nih, maka Al-Baqarah 152 ini dalil, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Maka karena perbuatannya ingat, maka balasannya diingat. Dan Nabi alaihi salam menceritakan firman Allah Ta'ala, man saghalani dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir sehingga dia tidak pernah berdoa meminta kepada aku, a'taituhu, akan kuberikan kepadanya satu pemberian yang lebih baik daripada pemberian yang kuberikan kepada orang-orang yang berdoa. Ini ada sahihat oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bersedikitlah tertawa, karena diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, katsratud dhahiki tumitul qalba. Ya, banyak tertawa itu mematikan hati. Diriatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Wa qarib ajalaka, dan anggaplah, yakinilah bahwasanya ajalmu dekat. Wa ba'id amalaka, dan mustahilkanlah ya, angan-anganmu. Mustahil saya bisa punya angan-angan begini dan begini. Karena itu sangat efektif membantumu untuk bisa berbuat kebaikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal. Biarkan mereka makan dan bersenang-senang, dan mereka dilalaikan oleh angan-angan. Dan Nabi SAW rasama khattain. Nabi pernah membuat dua garis. Nabi pernah membuat garis. Dan Nabi katakan, hadza ibnu Adam, inilah manusia, wa hadza ajalu, dan ini adalah ajalnya, wa thamma, dan itu adalah amaluhu, angan-angannya. Nabi membuat garis, satu garis panjang. Dan garis panjang itu kemudian ditutup dengan, atau kemudian Nabi buat kotak. Kalau di hadis yang lain, Nabi buat kotak. Nabi buat kotak, ini segi empat, kemudian Nabi buat satu garis panjang yang keluar dari kotak. Maka kemudian Nabi katakan, inilah manusia, ini penutup, inilah ajalnya, dan sampai sinilah angan-angannya. Sampai sinilah angan-angannya. Maka Nabi katakan, inilah ajalnya, ya, ajalnya di sini, angan-angannya sampai sana. Nah, wa thamma amaluhu, dan di sana itu angan-angannya. Dan perbanyaklah menginginkan kebaikan untuk orang lain, karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nusyi likulli muslimin, untuk menginginkan kebaikan bagi setiap muslim. Diatkan oleh Muslim. Dan di sini dan sahabat Nabi yang, karena dia berjanji kepada Nabi untuk menginginkan kebaikan untuk setiap muslim, ini dipraktikkan oleh Jarir ketika dia beli kuda. Dia beli kuda ketika itu, penjualnya mengatakan, pemilik kuda mengatakan bahasanya, ini kuda saya harganya 300 dirham. Maka cara mengatakan, terlalu murah itu. Nah, kamu kemurahan gak sih harga kok kuda bagus kayak ini 300 dirham? Ini cocoknya 400. Nah, maka kemudian dia bayar pun 400. Ya. Setelah itu dia sampai ke rumah. Kemudian dia pikir, ini kemurahan kalau 400. Ya, kemurahan kalau 400. Ini 500 cocok ini masih ya. Maka kemudian dia cari pemilik kuda. Setelah ketemu, mas-mas kamu kok 400 itu kemurahan harganya. Itu 500 dirham harusnya. Kemudian dia 500. Setelah itu dia pulang lagi. Kemudian dia pikir-pikir lagi, dia amati kuda. Oh, enggak, ini terlalu murah ini kalau 500 ini. Terlalu murah, ini bagus sekali kuda kayak gini. Wah, ini kemurahan ini. 600 ini cocok. Akhirnya dia pergi lagi cari di mana pemilik kuda. Ketemu lagi, mas itu 500 kemurahan itu. 600 itu agak wajar. Nah, kasih 600. Pulang lagi dilihat-lihatin kudanya. Terlalu cakep ini kalau... Ini 500, wah ini bagus sekali, ganteng kayak gini kudanya. 700 itu cocoknya. Cari lagi orangnya. Cari lagi orangnya. Masih itu kemurahan kalau kamu cuma 500, 700 ini cocoknya. Akhirnya 700 dirham. Kemudian pulang lagi masih dipikir lagi, wah ini masih kemurahan lagi ini. 800 baru pas ini. 800 baru, 800 dirham itu baru klop. Cari lagi, dicari lagi, akhirnya kemudian kemurahan ini, nih 800 dari 300 sampai 800 gara-gara mengamalkan aja di sini. Ketika sudah ditanya kenapa, karena Nabi berpesan kepadaku, hendaklah engkau menginginkan kebaikan untuk setiap Muslim. Dan kalau seandainya saya pemilik kuda, ya saya ingin agar dia beri harga dengan harga yang wajar. Kalau harga wajarnya 800, kok kemudian saya beli dengan 300? Ini tidak. Ini tidak menginginkan kebaikan untuk seorang Muslim. Itu praktek sahabat Jarir bin Abdillah setelah dalam rangka mengamalkan hadis Nabi ini. Wa'lam dan ketika anak latasil syai'in mimma dzakartuhu laka, dan ingatlah bahasanya engkau tidak akan bisa melaksanakan semua yang aku sebutkan illa bi taufiqillahi subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini semua kutipan dari wasiat Abu Abdurrahman As-Sulami dari dalam bukunya Uyunun Nafsi di halaman jilid 1 halaman 42 wa ma ba'da dan halaman setelahnya. Tamat risalatu walhamdulillahi rabbil alamin. Selesailah buku ini dengan memuji Allah Rabb semesta alam. Selesai ditulis pada malam Sabtu tanggal 19 bulan Rajab tahun 1428 ali hijratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa alihi washabihi ajmain. Tahun 1428 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memberkainya, keluarganya, sahabatnya, seluruhnya. Wa katabu al-faqir ila afi rabbih, ditulis oleh seorang yang membutuhkan maaf Rabbnya, wa maghfirati dan ampunan Rabbnya, wa rahmati dan kasih sayang Rabbnya, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Saleh al-Ubailan hafizahullahu taala. Ya, demikian genap satu tahun kita baca buku ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Sebagaimana kita mengkhatamkan kitab ini, maka kita pun mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala husnal khitam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan akhir yang baik untuk kehidupan kita. Ya Allah ma'alimna ma'infa'una ma'infa'na bima'alam tanah wa zidna imma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa ruta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.